بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Kembalikan ke ayat asyiddau 'alal kufar wa hamau bainahum, saling punya hubungan baik dengan sesama. Tarahum, ini poinnya. Tarahum rukka'an sujjada. Kita ambil yang sujudnya, rukka'an sujjada. Melihat ciri umat Nabi Muhammad tegas pada segala hal penyimpangan. Yang kedua, berkasih sayang dengan sesamanya. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Anda lihat mereka rajin ibadah. Rukunya, sujudnya. Dalam sujud itu, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka memohon banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadla. Plus ridwan. Jadi banyak berdoa. Ini poinnya. Jadi kalau sedang sujud, kata Quran, ayo perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Dan kalau sujud, saya kasih rahasia ya. Ini rahasia besar, saya hanya berikan di antara kita saja malam ini. Ya, fokus baik-baik. Kalau Anda sedang minta dalam sujud, maka minta yang paling utama. Jangan minta yang biasa. Karena sujud itu, kata Nabi, keadaan terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung kalau minta yang biasa. Antum kalau di akhirat mau masuk apa? Tanggung. Kenapa enggak minta surga Firdaus? Minta yang paling utama. Firdaus. Masya Allah. Bersama siapa? Ayo minta. Bersama para nabi, bersama keluarga, dan sebagainya. Minta. Antum baca Al-Quran mau jadi apa? Hafid. Ganti nama aja jadi Hafid. Ya, Masya Allah. Tayyib. Antum baca Al-Quran mau jadi pengamal Quran misalnya. Tayyib. Gak usah nanggung. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikan cahaya pada saya dengan cahaya Al-Quran. Jadikan hidup saya ternaungi oleh cahaya Al-Quran. Lisan saya disinari lisan Al-Quran. Telinga saya disinari sinar Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami penghafal Al-Quran. Jadikan istri saya dekat dengan Quran. Jadikan anak saya penghafal Al-Quran. Masukkan kami, ya Allah, ke surga bersama nilai-nilai Quran. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Makanya ini dunianya, ini akhiratnya. Paham ya? Perbanyak. Bagaimana cara memintanya? Kalau Nabi pernah lafadkan, ikuti lafadnya. Kalau tidak dilafadkan oleh Nabi, maka cukup Anda hadirkan dalam hati Anda. Jelas ya? Baik. Dan tidak semua kebutuhan Anda sama dengan kebutuhan Nabi. Besok Anda mau lamaran pekerjaan. Zaman Nabi pekerjaan tidak melamar. Ya, ya Allah, mohon anugerahkan ya Allah. Kebaikan dari pekerjaan itu, anugerahkan keberkahan ya Allah. Berikan saya petunjuk. Jika memang baik untuk saya, dekatkan ya Allah. Jika jauh, mohon palingkan kepada pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan sebagainya, sebagainya. Paham ya? Allah Ta'ala alam bissawab.